Aku merindukan dirimu, rindu saat seperti yang dulu. Lama sudah kita tak bertemu, entah kau ada di mana. Sering ku mengingat dirimu, berhayal kau kembali di sisiku. Kita jalani cerita baru, lupakan masalah yang dulu. Aku tahu begitu terlukanya hatimu di kisah kita yang dulu. Maafkanlah diriku, Tuhan tolong berikan satu kesempatan ku mengulang. Ku ingin sentuh hatinya agar dia tak lagi terluka. Namun bila tiada lagi kesempatan, waktu ku mengulang. Berikanlah dia satu cinta agar dia bahagia selamanya. Sering ku mengingat dirimu, berhayal kau kembali di sisiku. Kita jalani cerita baru, masalah yang dulu. Aku tahu begitu terlukanya hatimu di kisah kita yang dulu. Maafkanlah diriku. Cinta.